Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan pembacaan risalah lamia Syekhul Islam. قال رحمه الله تعالى حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما صديق منهم أفضل. Mencintai sahabat seluruhnya merupakan madhabku, dan mencintai kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk madhabku, yang aku bertawassul dengan mencintai mereka. Mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering dikenal dengan Ahlul Bait. Yang kita perlu tahu juga siapa Ahlul Bait ini. Banyak orang yang ngaku-ngaku Ahlul Bait, atau bahasa Indonesianya Habib. Ya. Siapa mereka ini? Walikullihim qadrun, dan masing-masing mereka ini memiliki kedudukan, wa fadlun, dan keutamaan, sati'un, yang jelas, yang tinggi, yang agung. Akan tetapi, lakin nama akan tetapi, as-siddiqu minhum afdalu. As-siddiq, yaitu Abu Bakar as-siddiq, minhum, diantara para sahabat, afdalu, yang paling utama. Di dalam dua bait ini, Syekhul Islam ingin menjelaskan tentang madhab Ahlu Sunnah wal Jamaah terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah nanti di akhir pembahasan tentang mencintai sahabat akan kita jelaskan madhab, madhab-madhab yang menyimpang dalam perkara ini. Dan sekaligus kita akan juga jelaskan madzhab atau kelompok-kelompok yang sekarang. Karena kalau kita bercerita atau menjelaskan tentang madzhab yang lalu, seolah-olah itu sudah masa lalu. Maka penting sekali kita jelaskan madzhab, madzhab-madzhab atau kelompok-kelompok sesat pada zaman sekarang ini. Kemudian di antara para sahabat ini, tentunya seperti dijelaskan oleh muallif, memiliki keutamaan dan kedudukan yang agung. Akan tetapi mereka ini bertingkat-tingkat. Keutamaannya bertingkat-tingkat. Berbeda-beda. Makanya beliau mengatakan, lakinna as-siddiqu minhum afdalu. Akan tetapi as-siddiq, yaitu Abu Bakar as-siddiq, minhum, diantara mereka afdalu, yang paling afdal. Adapun dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat sangat banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, dan orang-orang yang pertama terdahulu, min al-muhajirin wal-ansar, dari muhajir dan ansar, wal-lazina taba'uhum bi-ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridai mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini rekomendasi yang sangat agung yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya disebutkan dalam ayat lain, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, ashidda'u 'alal kufar dan seterusnya, tegas terhadap orang-orang kufar, ruhama ubainahum, rahmah, kasih sayang di antara mereka. Begitu juga dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan sahabat. Di antaranya adalah la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Tidaklah sama di antara kalian orang yang menginfakkan sebelum fathu Mekah dan berperang sebelum Fathu Mekah. Ulaika, mereka itu, a'zamu darajatan, lebih agung, lebih besar darajatnya, minal ladina anfaku, dari orang-orang yang menginfakan, mim ba'du wa qatalu, setelah Fathu Mekah dan mereka berperang juga. Siapa mereka? Sahabat. Begitu juga dalam ayat lain, Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan mereka ini sebagai tolak ukur. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka, yaitu orang-orang Quraisy, beriman seperti keimanan kalian, faqad ihtadaw, bahkan mereka telah mendapatkan petunjuk. Siapa di antara kita yang beriman seperti keimanannya sahabat, berarti dia telah mendapatkan petunjuk. Dalam kata lain, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan keimanan sahabat ini sebagai tolak ukur bagi keimanan yang lainnya. Dalam akidah dan juga yang lainnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang menyelisihi jalannya para sahabat, mereka adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang dijanjikan oleh Allah sebagai penghuni neraka. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang berbeda dengan Rasul. Syak ini, kalau dilihat tafsirnya, itu berjalan. Yusyakikir Rasul, yaitu berbeda jalan dengan Rasul. Rasul berada satu jalan dan dia berada di jalan lain. Itu yusyakik namanya. Barang siapa yang berbeda jalan dengan Rasul. Min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Setelah sampai kepadanya petunjuk. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin di sini siapa? Sahabat. Kita belum ada. Al-mu'minin di sini adalah sahabat yang Allah Subhanahu wa taala merekomendasi mereka. Sebagai tolak ukur seorang ini mendapat petunjuk atau seorang ini tersesat. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya bukan jalan sahabat. Nuwallihi ma tawalla, maka akan kami palingkan sebagaimana dia berpaling. Wal'iyadu billah. Hati-hati. Ketika sudah jelas kepada kita al-haq, ya, kemudian kita tidak apa, mengikutinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya dengan kebatilan. Ketika satu al-haq kita tolak, maka Allah akan menguji dia dengan kebatilan, yaitu dengan menerima kebatilan. Di sini nuwallihi ma tawalla, Allah palingkan, kami palingkan sebagaimana dia berpaling. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika dia ini berpaling, azaghallahu qulubahum, Allah palingkan hati mereka. Maka kembali lagi, ketika kita mendapatkan sudah penjelasan tentang al-haq, maka ikuti. Kenapa? Karena seperti orang ini, nuwallihi ma tawalla, Allah palingkan sebagaimana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan sejelek-jelek tempat kembali. Hal ini kenapa? Karena sebelumnya dia sudah min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Setelah jelas kepadanya al-huda, petunjuk. Bukan karena bodoh. Bukan dia tidak tahu. Sudah jelas kepadanya al-huda. Sudah jelas kepadanya petunjuk. Tetapi apa yang dia inginkan? Nuwalli. Apa yang dia inginkan? Zaghu. Yang dia inginkan adalah berpaling. Maka Allah Subhanahu wa taala, nuwalli ma tawalla, kami palingkan sebagaimana mereka, sebagaimana dia berpaling. Wal'iyadu billah. Kembali, syahidnya dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberadaan sahabat ini, jalannya sahabat ini sebagai tolak ukur seorang ini tersesat atau seorang ini berada di atas hidayah, berada di atas petunjuk. Seperti dalam ayat sebelumnya, fa in amanu bimisli amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman sebagaimana berimannya kalian, faqad ihtadaw, maka mereka sungguh telah mendapat petunjuk. Berarti mafhumnya, apabila mereka tidak beriman seperti imannya sahabat, mereka tidak mendapatkan petunjuk. Nah, masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian di antara al-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mereka, di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fa wallahi la tasubbu ashabi janganlah kalian mencela sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih, law anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andaikan salah satu di antara kalian berinfak seperti gunung Uhud berupa emas, maka tidak akan sampai bobotnya, pahalanya dibandingkan sedekah sahabat salah satu di antara mereka satu mud. Wala nasifahu, dan tidak pula setengahnya. Hal ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Padahal yang jadi khitab atau yang menjadi sasaran dari hadis ini adalah Khalid ibn al-Walid, yang seorang sahabat juga, yang dia ini mencela sahabat Abdurrahman ibn Auf. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah karena Khalid ibn al-Walid ini masuk Islam terlambat. Kalau Abdurrahman ibn Auf ini minas sabiqin al-awwalin, dari orang-orang pertama masuk Islam. Berbeda Khalid ibn al-Walid. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat dia mencela Abdurrahman ibn Auf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini: "La tasubbu ashabi," janganlah kalian mencela sahabat. Law anfaqta apa na'am walladhi biyadihi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin, dan seterusnya menjelaskan apalagi dengan kita. Maka bagi seorang ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengamalkan ayat Al-Qur'an, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Maka inilah yang diucapkan, yang dilakukan oleh kaum muslimin ahlu sunnah. Apa? والذين جاءوا من بعدهم, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah siapa? Para sahabat. يقولون ربنا اغفر لنا, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului di atas keimanan. Siapa mereka? Sahabat. Mendoakan maghfirah untuk mereka. Mendoakan supaya mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah dijadikan pada hati kami ini ghillan, kedengkian, kebencian kepada sahabat. Karena tidak ada yang membenci sahabat kecuali ahlul bid'ah. Hal ini akan kita jelaskan nanti pada pertemuan atau enam, pada penjelasan nanti di akhir. Madzhab kelompok-kelompok yang tersesat, baik yang terdulu, kemudian yang sekarang. Walaupun yang sekarang sebagiannya terang-terangan, sebagiannya tersembunyi. Insya Allah akan kita sampaikan. Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang, terhadap orang-orang yang beriman, tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha ra'uf. Ra'uf itu maha, sama pengasih. Rahim juga sama pengasih. Maka sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti disebutkan dalam ayat ini. Mendoakan untuk mereka sendiri, kemudian mendoakan untuk para sahabat dan orang-orang sebelum mereka dari keimanan. Kemudian seperti dijelaskan tadi di awal, ini adalah sebagian dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan sahabat. Wa illa penjelasan tentang sahabat, keutamaan-keutamaannya ini banyak sekali. Kemudian yang berikutnya, pembahasan berikutnya adalah tentang derajat para sahabat, bahwasanya derajat mereka berbeda-beda. Derajat mereka berbeda-beda. Walaupun secara keseluruhan mereka memiliki keutamaan beda dengan yang lainnya. Tetapi ketika dirinci antara mereka, maka mereka memiliki perbedaan derajat. Memiliki perbedaan derajat. Seperti yang diisyarakan oleh Syekhul Islam, bahwasanya Abu Bakar ini yang paling afdal. Abu Bakar ini yang paling afdal. Kemudian setelah itu adalah Umar. Kemudian setelah itu adalah Utsman. Kemudian setelah itu adalah Ali. Dan inilah yang diyakini dan berjalan diyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun pada awalnya terjadi khilaf antara keutamaan mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama antara Utsman dan Ali. Terus kemudian terjadi kesepakatan para ulama bahwasanya Utsman ini lebih afdal daripada Ali. Dan dalam hal ini banyak di antara ulama yang mereka terkena sedikit tasyayu, ya, terkena sedikit tasyayu, yaitu memiliki pemikiran Syiah walaupun tidak parah, yaitu di antara mereka mendahulukan Ali daripada Utsman. Mendahulukan Ali daripada Utsman. Walaupun seperti yang dijelaskan tadi di awal, sempat terjadi perbedaan pendapat di antara ulama mana yang lebih afdal. Kemudian setelah itu para ulama sepakat bahwasanya Utsman ini lebih afdal daripada Ali radhiyallahu an. Kemudian yang berikutnya adalah ini jelas sahabat yang paling afdal adalah Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan Ali. Yang mereka ini al-khulafa al-arba'. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu Ahlul Badar. Ahlul Badar. Afwan, sebelumnya, sebelum Ahlul Badar, yaitu Al-Ashrah Al-Mubashiruna Bil-Jannah. 10 sahabat yang diberi kabar dengan surga. Itu sebelum Ahlul Badar. Mereka itu adalah pertama atau 1-4 yaitu Al-Khulafa Al-Arba, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian sisanya kelima Abdurrahman Ibn Auf. Kemudian Talha. Kemudian Zubair. Kemudian Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Kemudian Sa'ad. Ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Berapa? 9. Sa'id ibn Zaid. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga yang lainnya dari Sa'id ibn Zaid. Bahwasanya dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Abu Bakar fil jannah. Wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman fil jannah, wa Sa'id ibn Malik fil jannah, wa tasi'ul mu'minina fil jannah. Lau syi'tu an usammihi lasammaytu. Qala fadhajja ahlul masjid yunashidunahu. Ya sahibar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man ittasi'. Qala nashidtumuni billah. Wallahu azim. Ana tasi'ul mu'minin. Wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ashir. وفي بعض الرواية وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman di surga, Sa'id ibn Malik ibn Abi Waqqas di surga, dan yang kesembilan dari kaum mukminin ini di surga, tidak disebutkan namanya. Kemudian dia mengatakan, Kalau aku menginginkan, aku akan sebutkan namanya. Qala fadajja ahlul masjid. Maka penghuni masjid ini ribut. Yunasidunahu, meminta supaya dia menyebutkan apa? Menyebutkan siapa yang kesembilan tersebut. Wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kesembilan ini? Dia mengatakan, kalian telah meminta kepadaku dengan nama Allah, dan Allah adalah zat yang agung, sehingga dia tidak berani menutupi. Aku yang kesembilan, yaitu Sa'id ibn Zaid, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-10. Di dalam riwayat lain disebutkan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Ubaidah ibn al-Jarrah di surga. Inilah 10 sahabat yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Kemudian selain ini juga ada sahabat-sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia ada di surga. Seperti Uqasah ibn Mihsan fil jannah. Begitu juga seperti budak hitam yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang penyakitnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan doakan kau untuk sembuh. Tetapi kalau engkau bersabar, maka bagimu surga. Kata dia, aku memilih surga. Lebih baik bersabar, dan aku memilih surga. Nah, dan masih banyak di antara sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia di surga. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya.